Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah, pelajaran ataupun kajian kita dengan membaca syarah Fadlul Islam karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullah terakhir, kita telah memasuki bab qaulillah ta'ala wa may yabtaghi ghayral islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Fadlul Islam di antara rasail tulisan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi dalam materi akidah ataupun tauhid sangat membantu seseorang di dalam memahami hakikat Islam yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Dengan pelajaran Fadlul Islam ini, selain kita mengetahui keutamaan Islam bagi para penganutnya, kita juga diperkenalkan tentang syarat-syarat diterimanya Islam seseorang. Untuk dia mengeraih ataupun memperoleh keutamaan tersebut, seperti bab yang sudah kita baca sebagian darinya, yaitu keterangan ayat wa may yabtaghi ghayral islami dinan falayuqbala minhu, yang artinya barang siapa yang menginginkan agama selain Islam tidak akan diterima darinya. Tentunya penjelasannya bukan tidak semata-mata dia menginginkan selain Islam sebagai agamanya. Ternyata penjelasannya juga seseorang mungkin secara zahir dia menjadikan Islam sebagai agamanya, tapi pelaksanaannya tidak Islami, maka ternyata termasuk juga mencari selain Islam sebagai agamanya. Begitu. Entah apa bentuk dari hal-hal yang tidak Islami gitu ya. Terkadang dari sisi akidah, pemikiran, nah, seperti pemikiran menganggap semua agama itu sama. Nah, ini kan pemikiran yang tidak Islami, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Atau bolehnya melakukan amalan-amalan walaupun tidak ada syariatnya dari Allah dan Rasulnya selama itu adalah positif menurut persepsinya, ya katanya ya itu adalah boleh. Nah ini juga tidak islami pemikiran seperti ini. Nah ini akan dijelaskan. Jadi Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah dalam bab ini sepertinya ingin memperkenalkan kepada kita bahwasannya Islam yang diterima oleh Allah itu adalah Islam yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, yang bebas daripada unsur-unsur kesyirikan dan unsur-unsur kebid'ahan yang tidak sesuai dengan syariat. Kita baca selanjutnya. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah Wahhab alaihi rahmatullah fi kitabihi aw risalatihi Fadlul Islam lahu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam taji'ul a'malu yaumal qiyamah. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, amalan-amalan akan datang pada hari kiamat. Nah, ini kuasanya Allah yang kalau kita menggunakan nalar itu di luar nalar kita. Amalan datang pada hari kiamat. Allah kuasa untuk mewujudkan amalan itu dalam bentuk yang nyata, yang terlihat, yang real gitu. Akan datang pada hari kiamat. Fataji ussalatu. Maka datanglah sholat. Datanglah sholat, amalan sholat. Karena tadi disebutkan taji'ul a'mal. Ya amalan sholat datang. Fatakulu ya Rabbi ana as-sholatu. Maka sholat ini akan berkata, wahai Rabb, aku adalah sholat. Memperkenalkan diri. Wahai Rabb, aku adalah sholat. Fayaqulu innaka ala khair. Maka Allah berkata, sesungguhnya dirimu dalam keadaan baik. Engkau dalam keadaan baik. Fataji'u shadaqatu. Fataqulu ya Rabbi anas shadaqatu. Kemudian datang sedekah. Kadang sedekah ini maknanya adalah zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, ini zakat. Datang sedekah ataupun zakat sembari berkata, wahai Rabbku, aku adalah sedekah. Fayaqulu innaka ala khair. Maka berkata Allah, berkata sesungguhnya engkau dalam kondisi baik. Summa yaji'u siyamu fayaqulu ya Rabbi ana siyamu. Kemudian berikutnya datang puasa. Sembari mengatakan, wahai Rabb, aku adalah puasa. Fayaqulu innaka ala khair. Maka dijawab, sesungguhnya engkau dalam kondisi baik. Summa taji'ul a'malu ala zalika. Kemudian datang amalan-amalan, maksudnya amalan-amalan yang lain. Fayaqul, maka berkata amalan tersebut, innaki ala khair, sesungguhnya dirimu dalam kondisi baik. Summa yaji'ul islamu fayaqulu ya Rabbi antas salamu wa ana al islam. Kemudian datang Islam sembari mengatakan, wahai Rabb, engkau adalah as-salam, sedangkan aku adalah Islam. Fayaqulu innaka ala khairin bikal yauma akhudhu wa bika uqti. Sesungguhnya engkau, wahai Islam, dalam kondisi baik denganmu, dengan sebabmu, pada hari ini aku menerima ataupun mengambil, dan dengan sebabmu aku memberi. Allah Ta'ala fi kitabihi wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, niscaya tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia dalam termasuk dari orang-orang yang merugi. Di akhirat dia termasuk dari orang-orang yang merugi. Jadi hadis Abi Hurairah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat, hari hisab, hari pembalasan, amalan-amalan datang pada hari kiamat. Sholat datang, memperkenalkan diri, aku adalah sholat, dijawab bahwasanya engkau dalam kondisi baik. Kemudian zakat, memperkenalkan diri, kemudian dijawab, sesungguhnya engkau dalam keadaan baik. Kemudian puasa, demikian juga engkau dalam kondisi baik. Kemudian amalan-amalan yang lain juga dijawab, engkau dalam kondisi baik. Kemudian terakhir adalah Islam, memperkenalkan diri sembari mengatakan, wahai Rob, engkau adalah As-Salam, karena di antara nama Allah adalah As-Salam, Allahumma antas salam. Wa anal Islam, sedangkan aku adalah Islam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, engkau adalah dalam kondisi baik pada hari ini, dengan sebabmu aku menerima dan dengan sebabmu aku memberi. Kemudian diakhiri dengan ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini sebagai syawahid daripada hadis ini terkait dengan bab bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan hambanya itu adalah dengan syarat Islam. Dengan syarat Islam, terlepas seperti apa Islam yang itu merupakan syarat amalan-amalan itu diterima, yaitu akhudhu wa uti, dan demikian juga Allah membalas dengan syarat Islam. Itu adalah pembahasan di berikutnya. Hadis ini di sini disebutkan rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari sisi sanad disebutkan bahwasannya hadis ini isnaduhu do'if, sanadnya do'if, fihi Abbad ibn Rashid. Ada rawi bernama Abbad bin Rashid. Kalau Al-Hafidh dalam takrib menyebutkan, dia ini sodukun lahu awham. Dia soduk, tapi punya banyak kekeliruan. Ini satu sisi. Sisi yang kedua, cacat hadis ini, mereka katakan bahwasanya qalu innal hasan lam yasma' min Abi Hurairah. Jadi hadis ini rawi dari Abi Hurairah adalah Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri an Abi Hurairah. Nah, riwayat Hasan Al-Basri dari Abi Hurairah itu ada dikatakan mungkoti ataupun mursal, karena tidak mendengar dari Abu Hurairah. Dan seperti ini keterangan ahli ilal, ya, ahli peneliti daripada hadis mengetahui cacat. Karena apa? Karena dalam sebagian riwayat, subhanallah, disebutkan bahwasannya pakai hadasana. Hasan ini meriwayatkan hadis ini dengan bahasa haddatsana Abu Hurairah idza ka wa nahnu bil Madinah. Sampai ditegaskan seperti itu. Ketika itu kami sedang di Madinah. Kenapa kok para ulama kok masih mengatakan Hasan lam yasma' min Abi Hurairah? Ini diantara keajaiban para ulama peneliti hadis. Kenapa kok mereka tidak menerima pernyataan Hasan di sini? Kalau pernah berjumpa dan mendengar hadis dari Abi Hurairah, kan syarat Bukhari kan sudah terbukti sekali berjumpa, mendengar, itu berarti riwayatnya diterima. Selama dia bukan seorang mudallis, itu riwayatnya diterima. Walaupun tidak dengan mengatakan hadasana. Tapi para ulama masih saja mengatakan Hasan lam yasma' min Abi Hurairah. Ini suatu hal yang kadang kita menganggap ini di luar nalar. Para ulama mencacatkan dengan itu. Ya karena yang meriwayatkan hadis ini itu Abad bin Rashid. Itu dikatakan lahu awham, banyak keliru. Yang lainnya meriwayat itu ya rata-rata yang dari Abi Hurairah, dari Hasan an Abi Hurairah itu kan enggak ada yang dengan seperti ini. Maka mereka menganggap itu adalah suatu hal yang ganjil. Ganjil. Tidak semudah itu mereka menganggap, wah berarti riwayat Hasan dari Abi Hurairah ini adalah riwayat yang nyambung. Enggak. Di sana ada ahlinya. Ini Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari hamba-hambanya para penjaga hadis. Dalam ahli buah saja ya. Ahli buah. Semangka kelihatan mulus sekali. Satu tepuk. Ternyata masuk sortiran dia. Enggak diakui. Duren baunya harum. Yang dibuka dia lihat. Masya Allah tebel. Suruh nyicip tebel-tebel ini. Pegangannya. Oleh pembeli ahlinya enggak masuk. Ahlinya itu duren, itu semangka, lebih-lebih lagi halus. Semoga ini jadi motivasi ya kita untuk belajar hadis, kita belajar ilmu secara umum dan memotivasi anak-anak kita. Kadang pernah di antara yang pernah kita dapati dari sebagian masyayikh itu ketika mengajar ilmu mustalah hadis ya, terutama ilmu ilal hadis ya, kita cuma ternyata bengong gitu lihat ketika menjelaskan. Jadi ada hadis secara sanad dari siko ke siko ke siko tuh disebutkan ini rawi soduk, ini siko sampai sahabat bersih. Tapi ada seorang imam mengatakan, misalnya Imam Ahmad, yusbihu hadza hadis Ibnu Luhai'ah. Sanad yang bagus tersebut dikatakan ini kok mirip dengan hadis Ibnu Luhai'ah. Kan hadis Ibnu Luhai'ah kan didoaikan oleh para ulama. Tapi kok itu kan? Dari sisi apanya? Ternyata di sini dah yang dikatakan oleh para ulama, al hadis ilam idalam yujma idalam tujma turukulam yatabayyan khata'uhu. Hadis kalau tidak dikumpulkan turuknya, jalur-jalurnya, tidak ketahuan kekeliruannya. Ternyata yang penasaran dengan perkataan siapa tadi, Imam Ahmad, bahwasanya hadis ini adalah mirip dengan riwayatnya Ibnu Luhai'ah, dikumpul riwayat, betul ternyata sumbernya itu adalah dari Ibnu Luhai'ah. Walaupun di situ enggak ada lebih Ibnu Luhai'ah, ada yang kesisip keriwayatnya daripada hadis-hadis Abil Ibnu Luhai'ah ini. Ketahuan dengan apa? Dengan dikumpulkan turuknya jalan-jalannya, riwayat-riwayatnya, ketemu ternyata benar. Nah, ada seorang rawi kecampuran hadisnya, kan mungkin juga punya banyak riwayat tercampur, tidak mencacatkan rawi tersebut, tapi ketahuan oleh imam, seorang imam. Nah ini mereka sudah punya dzuq, merasa firasat, kemudian rasa, ya seperti orang nyicip orang ahli kuliner ini kan, masya Allah, lihat masya Allah lengkap bumbunya, ambil satu cendok langsung dia kurang ini, kurang itu, kurang ini, cepat. Ahli bengkel gitu ya, cuma dihidup motor, padahal satu sekali starter bunyi drung. Wah, ini ada yang gak beres mesinnya, bongkar. Betul. Nah seperti itu juga, jadi ada ahlinya di masing-masing ilmu. Di antara yang bikin kita terjengang itu adalah hadis ketika ada yang mencoba mengumpulkan turuk ya. Nah, ya ini walaupun ini adalah masalah khilaf, tapi tidak apalah, kita diperkenalkan tentang riwayat Abi Zinad Anil A'raj Nabi Hurairah tentang turun dari tidal ke sujud itu adalah dengan mendahulukan tangan. Saya ingat rawi dari Abu Zinad ini namanya kunyanya Abu Hamzah gitu ya. Lupa persisnya. Cuma itu ada di antara komentar imam, entah Imam Nasa'i apa. Supaya itu adalah bahwasanya ini ada seperti mengingkari riwayat tersebut. Padahal kita tahu ini Abu Zinad, Alil A'raj, Anil Abu Hurairah, imam-imam kemudian sampai sahabat. Dan Abu Hamzah ini pun jadi artinya shoduq, cuman dia orang istilahnya bukan orang pedalaman lah. Istilah kita ya orang kampung gitu, sesekali datang ke majelis ilmu, bukan orang yang ma'ruf di bermulazamah gitu, nyantri ya, di Abu Zinad ini. Jarang-jarang sekali dia datang ke majelisnya Abu Zinad. Cuma dia yang meriwayatkan hadis tersebut. Dia sendiri tidak doib dia. Dikatakan ya shoduq ataupun hadisnya diterima secara garis besar. Kok tak? Para ulama kok mengatakan meragukan sanad ini. Ada yang berusaha untuk penasaran dengan ucapan ulama yang imam ini terhadap riwayat ini. Ya, di antara sebabnya ini kan Abu Zinad. Orang itu berburu dengan riwayat Abu Zinad Alil Arut Anbi Hurairah, itu orang rebutan. Kok yang dapat itu adalah orang yang tidak biasa bermajlis ke Abu Zinad. Walaupun dia itu adalah seorang murid dari Abu Zinad, tapi bukan yang mulazama, bukan santri yang tiap hari ngambil hadis dari Abu Zinad. Ini satu sisi. Yang kedua itu kan adalah hadis sholat, kata mereka. Ini kan hadis sholat. Kaum muslimin itu untuk masalah sholat ini, subhanallah, untuk mengejar rebutan tentang hadis-hadis sholat itu, mereka jadi buruan mereka. Karena amalan setiap hari, rutinitas. Rutin, ya ingin, ya kita saja ya. Seperti kita ya, pertanyaan tiap hari itu hampir masalah sholat. Toharo sholat yang ditanyakan. Artinya memang ambisi untuk mengetahui pelajaran sholat, ilmu sholat itu kan tinggi. Ini kok rawi-rawi yang lain dari Abu Zinad kok tidak ada yang meriwayat hadis ini. Kok datangnya dari orang itu. Akhirnya hadis ini sebagian mengangkapnya cacat. Kenapa? Karena ghorib menurut mereka. Apa ghorib? Istilahnya ganjil. Tidak biasanya Abu Zinad itu ada hadis tentang sholat kok murid-muridnya enggak tahu. Yang tahu itu adalah orang lain. Nah, ini sebagai contoh. Yang kita ya ketika itu ya karena baru belajar itu bengong. Tapi inilah di antara Allah Subhanahu wa taala memilih dari hamba-hambanya orang yang menjaga syariatnya. Kita masuk ke dalam hadis tadi. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Rawahu Ahmad. Dan dalam sahih, kalau ini ya riwayat Muslim ya, sahih Muslim dengan riwayat ini. Kalau yang sahih Bukhari dan sahih Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun, yaitu mutafaqun alaih. Kalau yang ini dengan riwayat ini adalah infarada bihi Muslim. Ingat. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan amalan yang bukan dari tuntunan kami, maka dia tertolak. Tertolak. Hadis riwayat Ahmad. Ini sudah sebelumnya dalam bab wujubul Islam, wujubud dukhulul Islam, itu sudah dibahas tentang hadis ini. Tapi yang ingin kita hubung-hubungkan dengan ayat wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu, termasuk dari menginginkan selain Islam, itu adalah melakukan amalan bukan dari amalan Islam, dimasukkan ke dalam amalan Islam. Ini tertolak. Termasuk dia man amila amalan laisa alaihi amruna, itu termasuk dari menginginkan agama selain Islam untuk dimasukkan ke dalam Islam. Maka dia fahuwa raddun, itu amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, kita baca keterangan untuk dua riwayat ini, hadis Abi Hurairah dan hadis Aisyah. Hadis Abi Hurairah wadih. Hadis Abi Hurairah tadi yang tentang taji'ul a'malu yaumal qiyamah, amalan akan datang pada hari kiamat, itu jelas. Dari sisi bi'annahu la yuhtasabu indallahi yaumal qiyamati illal Islam. Bahwanya tidak akan teranggap di sisi Allah pada hari kiamat nanti kecuali Islam. Karena Allah di dalam hadis Rasulullah mengatakan innaka ala khairin bikal yauma akhudhu wa bika u'ti. Denganmu aku menerima dan denganmu aku memberi. Kemudian dibawakan ayat wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falayuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khosirin. Jadi di hari kiamat nanti yang dianggap, yang diperhitungkan oleh Allah hanyalah Islam. Wa ma adahu minal adyani fa huwa batilun mardudun. Agama selainnya itu batil, tertolak. Yang lainnya daripada agama selain Islam, maka dia tertolak, batil. Wala yanfa'u ashabahu, tidak mendatangkan manfaat bagi pemeluknya. Tidak akan mendatangkan manfaat, tidak berguna bagi pemeluknya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Dan barang siapa yang menginginkan agama selain Islam, tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk dari orang-orang yang merugi. Artinya falladzi matu qabla bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum yattabi'una anbiya'ahum wa hum 'alal Islam. Orang-orang yang mati sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dalam kondisi mereka mengikuti nabi mereka dengan benar, maksudnya ya pengikut Nabi Isa sebelum dibangkitkan, pengikut nabi dia sebelum di sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang mengikuti ajaran Nabi Isa, demikian juga yang mengikuti ajaran Nabi Musa, maka fahum alal Islam, mereka termasuk beragama Islam. Beragama Islam ala ma'nal am, berdasarkan makna umum. Apa makna umum? Al-istislamu lillahi bitauhid, wal-inqiyadu lahu bitta'ah, wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh dengan mentaatinya, berlepas diri daripada syirik dan para pelakunya. Ini makna Islam secara umum. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, yang mengikuti nabi-nabi sebelumnya dengan prinsip tadi, dia muslim. Lakin ba'da bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa laisal islamu illa ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah Nabi Muhammad diutus, maka tidak ada Islam kecuali apa yang yang Rasulullah datang dengannya. Rasulullah yang Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Walaupun dia menganggap, seandainya ada ya, menganggap ini masih murni ajarannya Nabi Isa. Tidak ada syirik, tidak ada apa-apa. Kalau dicocokkan dengan misalnya Injil yang asli misalnya, tidak ada pertentangan. Tapi kalau Nabi Muhammad diutus, itu harus ditinggalkan, harus pindah ke agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang menginginkan agama selain Islam, maksudnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima darinya. Tidak akan diterima darinya. Ini terkait dengan keterangan singkat daripada hadis Abi Hurairah. Adapun dari sisi sanad, sebagaimana yang telah lalu, hadis tersebut ada cacat dari dua sisi. Pertama, Abbad bin Rashid didaifkan oleh sebagian para ulama. Yang kedua adalah Munqati Hasan al-Basri tidak mendengar dari Abi Hurairah. Wa kadzalika hadis Aisyah, walaupun dalam hadis itu juga beberapanya ada syawahidnya ya. Ada syawahid penguatnya dari hadis-hadis yang lain. Wa kadzalika waraddun, demikian pula terkait dengan hadis Aisyah, man amila amalan, barang siapa yang melakukan amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada pada amalan tersebut tuntunan kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Fa innahu yubayyinu annahu la dina illa ma ja'a bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjelaskan bahwasanya bukanlah agama kecuali apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Artinya kalau dia, walaupun dia menamakan apa ajaran dia itu adalah Islam, tapi tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW datang dengannya, ya masih dikatakan yabtaghi ghayral islami dinan, memilih agama selain Islam. Kenapa? Tidak ada agama Islam kecuali dengan apa yang Rasulullah SAW datang dengannya. Wa anna man amila amalan mukhalifan lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya seseorang yang melakukan amalan menyelisihi nabi sallallahu alaihi wasallam, au lam yati bihi nabi sallallahu alaihi wasallam, atau nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya, Rasulullah SAW tidak pernah datang dengan amalan tersebut. Karena kalau ada, itu kan kamunya, kalian saja enggak tahu. Mungkin saja Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melakukannya. Ya kalau sudah, itu para sahabat tidak bakalan menyembunyikannya. Pasti akan sampai kepada kita. Allah menjaga agama ini melalui rijal, sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan seterusnya. Nah, fahuwa mardud, kalau tidak ada dalam tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertolak. Falladhi ya'malu ya'malu 'alal yahudiyyah au ya'malu 'alan nasraniyyah au yuhdisu asya'a wa bida'an min indihi wa ya'malu biha 'ala annaha qurbatun wa ta'atun duna dalilin min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam fahuwa mardudun ala sahibihi kainan man kana yahudiyan au nasraniyan au mubtadi'an musliman. Maka orang yang mengamalkan amalan Yahudi, mengamalkan ajaran Yahudi, atau mengamalkan ajaran Nasrani, atau membuat-buat amalan bid'ah dari buatannya sendiri, min indih, dari buatannya sendiri, dari rekayasanya sendiri, wa ya'malu biha, dan dia mengamalkannya itu sebagai pendekatan diri dan ketaatan. Dia menganggap ini suatu amalan pendekatan diri. Dia sendiri membuat tata cara dikir dengan cara seperti ini. Ibadah dengan cara seperti ini. Dipakai ilmu gotagati. Cari dari sumber ini, sumber itu, digabung. Duna dalilin min kitabillah wa sunnati rasulihi. Tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka tertolak siapapun orangnya, apapun kelasnya, tertolak melakukan amalan-amalan. Tidak semudah seseorang itu mau melakukan amalan, apapun titel orang tersebut. Yahudiyan atau Nasraniyan, baik dia adalah seorang Yahudi, jelas tertolak. Ataupun Nasrani, jelas tertolak. Atau mubtadian, pelaku bid'ah, yang membuat amalan bid'ah tadi, meskipun dia adalah seorang muslim, masih dikatakan yabtaghi ghairal islam, mencari, menginginkan agama selain Islam. Artinya tertolak di akhirat minal khosirin, termasuk orang-orang yang merugi. Fal islamu faqad huwa ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam itu hanya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Itulah Islam, enggak ada Islam yang lain. Enggak ada Islam yang lain. Islam itu adalah Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'itha wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Al-muflihun lawan daripada Al-Khosirun. Nabi Muhammad yang alladzina yattabi'un, yang mengikuti Rasul dan Nabi yang ummi ini, yang mereka jumpai tertulis di Taurat dan Injil yang ada di mereka. Jadi ada di dalam Taurat dan Injil, tentunya sebelum direvisi, dirubah, itu termaktub nama Rasulullah, sifatnya. Bahkan mereka mengenalnya seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Ya'muruhum bil ma'ruf, beramar ma'ruf kepada mereka, mencegah mereka daripada kemungkaran. Wa yuhillu lahum at-thayyibat, menghalalkan makanan-makanan yang baik untuk mereka. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, mengharamkan hal-hal yang buruk atas mereka. wa yada'u anhum israhum wal aglal, menghilangkan kesulitan dan belenggu yang ada pada mereka. Nah, falladzina amanu bihi wa azaru, yang beriman dengan nabi ini wa melindungi dan membantunya, mengikuti nur cahaya yang diturunkan bersamanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ittiba, syarat daripada lepas daripada al-khosaroh, daripada kerugian adalah al-ittiba. Dikatakan ittiba tidak semata-mata mengakui masuk Islam, tidak, mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadalla ala annalladina la yattabi'una Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yuflihuna abadan wa annahum khasirun. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan beruntung selama-lamanya, dan mereka termasuk orang yang merugi. Ini berkaitan dengan bab, dan kita mencoba membaca bab setelahnya yang ada hubungannya dengan mutaba'ah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu wujubil istighna bi mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam an kulli ma siwa. Bab wajibnya mencukupkan dengan mutaba'ah, dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari setiap apa yang selainnya. Artinya yang berhak untuk diittiba'kan, untuk dimutaba'akan itu adalah hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada istilah tauhidul mutaba'ah. Tauhidul mutaba'ah, tauhid dalam hal mutaba'ah, artinya ya, satu-satunya orang yang berhak untuk diikuti tuntunannya dan ajarannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau istilahnya Ibnu Qayyim adalah tauhidul mursal. Jadi tauhidul mursil itu adalah mentauhidkan Allah yang mengutus. Ini tauhidul mursal, Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sebagai bentuk wujud daripada asyhadu alla ilaha illallah. Kalau mentauhidkan Allah adalah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau mentauhidkan Allah adalah asyhadu alla ilaha illallah. Kalau tauhidul mutaba'ah adalah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya tasdiku fima akbar wa ta'atuhu fima amar wa sinabu ma naha anhu wa zajar wa ibadatullahi bima syara'. Ini artinya membenarkan apa yang diberitakan oleh beliau, mentaati perintah, menjauhi larangan, dan beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan olehnya. Wa qaulillahi ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan firman Allah, dan kami telah menurunkan kitab kepadamu, tibyanan likulli syai', sebagai penjelasan untuk segala sesuatu. Disebutkan apa hubungan bab ini dengan fadlul Islam. Kan judul kitab, judul risalah, tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah fadlul Islam. Fadlu itu adalah keutamaan Islam. Disebutkan munasabatul bab lil kitab anna fadlal Islam innama yunalu bil istighna'i fil mutaba'ah. Jadi keutamaan Islam itu hanyalah dicapai, diperoleh dengan al-istighna, hanya mengikuti, hanya mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ini adalah sebagai kelanjutan dari bab sebelumnya. Dikatakan di sini, qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah terkait dengan bab dan ayat, wa nazzalna 'alaikal kitab ay al-Qur'an wa sunnah. Kami turunkan kitab kepadamu. Apa yang dimaksud dengan kitab di sini? Mencakup Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Inni tarikun fikum syai'aini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku wariskan untuk kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Wal khitabu lir rasul, khitab perintah di sini yang diajak bicara di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nazzalna alaika, alaika ini domir mukhatab ini. Domir mukhatab ini yang diajak bicara ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza fihi annal Qur'an kalamullah munazzal. Ini salah satu faedah dari ayat ini. Menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an adalah kalamullah munazzal, kalamullah yang diturunkan. Wa laisa makhluqan kama taqulu al-Jahmiyatu. Bukan makhluk sebagaimana itu adalah akidahnya Jahmiyah. Fahwalam yakul ma khalaqnal wa fahwalam yakul khalaqna lakal kitab. Ada maknanya walaupun tambahan. Kami ciptakan untukmu Alkitab. Tapi balqala wa nazzalna alaikal kitab. Kami turunkan kitab kepadamu, yaitu Al-Qur'an. Ini kalau kita sering mendapati penjelasan para ulama bahwa Al-Qur'an kalamullah munazzal minhu bada wa ilaihi ya'ud. Munazzal, jadi diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tibyanan likulli syai, penjelasan bagi segala sesuatu. Fallah jalla wa ala bayyana fihi ad-din alladhi yakbaluhu min ibadihi wala yakbalu minhum siwa. Artinya Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an ini agama yang Allah terima dari hambanya, dan Allah tidak akan menerima dari mereka selain Islam yang telah Allah jelaskan hakikatnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kama annahu bayyana fihi aidon ad-din alladhi la yakbaluhu. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan juga agama yang tidak Allah terima. Tibyanan likulli syai' min umurid din, penjelasan segala sesuatu dari perkara agama. Artinya jangan disalahpahami. Mana Allah menjelaskan tentang tomat ini, cara bercocok tanam dengannya, yaitu fasalu ahli dzikr. Tanya kepada yang memang ahlinya. Wa huda wa rahmah wa busra liqaumin yu'minun. Di mana Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk, rahmat, berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Fahuwa huda wa rahmatan lil mu'minin. Al-Qur'an ini adalah petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Amal ladina la yu'minuna falaysa huwa rahmatul lahum wa innama huwa hujjatun alaihim. Sedangkan orang yang tidak beriman, maka Al-Quran itu bukanlah rahmat bagi mereka, justru sebagai penghujat atasnya, orang yang tidak beriman. Al-Quranu hujjatun laka au alaik. Ingat, Al-Quran adalah bisa jadi hujjah yang membelamu, sebagai rahmat bagimu, atau penghujatmu yang menuntutmu. Makanya Al-Quran selain dipelajari harus diamalkan, karena akan menjadi hujjah di hari kiamat. Bismillah, kita lanjutkan. Qala Syekh Muhammad bin Abdullah alaihi rahmatullah, rawan Nasa'iyyu wa ghairuhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a fi yadi Umar bin al-Khattab warokotan minat Taurah. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disebutkan oleh para pentahkik ataupun pentakhrij, Fadlul Islam, mengira mengatakan lam ajidhu fi sunanin Nasa'i. Hadis ini tidak dijumpai dalam Sunan Nasa'i. Malah cuma disebutkan bahwasanya memang dari hadisnya datang dari hadis Jabir. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tapi kubagairuhu Imam Ahmad dan yang lainnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau perawi hadisnya adalah sahabat perawi hadisnya adalah Jabir bin Abdullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada di tangan Umar bin Al-Khattab satu lembar dari kitab Taurat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada satu lembar Taurat di tangan Umar bin Al-Khattab. Faqala amutahawwikuna ya ibn al-Khattab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah engkau masih bingung wahai ibn al-Khattab? Laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyatan, padahal aku telah datang dengannya putih, jernih, artinya bersih. Laukana Musa hayyan wattaba'tumuhu wataraktumuni dolaltum. Seandainya Musa masih hidup, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkanku, sungguh kalian akan tersesat. Wa fi riwayatin law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Dalam riwayat yang lain, seandainya pun Musa itu masih hidup, maka tidaklah boleh baginya melainkan harus mengikutiku. Faqala Umar raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Maka Umar pun berkata, aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Jadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika melihat ada selembar Taurat di tangan Ibn Umar ibn al-Khattab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menegur dengan teguran keras, apakah engkau masih bingung wahai Umar? Padahal aku telah datang dengan membawa suatu yang putih, jernih. Seandainya Musa masih hidup, kemudian ternyata kalian mengikutinya dan meninggalkanku, kalian akan tersesat. Riwayat yang lain, seandainya Musa masih hidup, maka tidaklah boleh baginya kecuali balik mengikutiku. Maka tersadarkan Umar, langsung mengatakan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan tentang hadis ini. Adapun kedudukan hadis ini sama dengan sebelumnya, ada dhaifnya juga karena dalam sanadnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu ada rawi bernama Mujalid bin Sa'id. Mujalid bin Sa'id ini didhaifkan oleh Imam Ahmad dan Yahya ibnu Sa'id dan yang lainnya. Itu. Ini kalau dengan lafaz seperti ini. Sedangkan yang riwayat yang kedua itu sama, cuma beda sahabat perawinya. Dia adalah dari, kalau pertama tadi hadis Jabir, kalau ini hadis Abdullah bin Sabit. Ini hadis Abdullah bin Sabit. Dalam sanadnya ada rawi bernama Jabir Al-Ju'fi. Jabir Al-Ju'fi matruk dia. Do'ifnya, do'ifnya sangat Jabir Al-Ju'fi ini. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Jadi dalam hadis ini pelajaran yang bisa diambil adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada umatnya, "Lau kana Musa alaihi salam hayyan wattaba'tumuhu ma'a annahu Rasulullah wa kalimuhu." Seandainya Musa masih ditakdirkan hidup, kemudian kalian ternyata mengikutinya, meskipun dia adalah seorang rasul, bahkan kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung dengannya. Ini adalah keutamaan Nabi Musa. Allah berbicara langsung dengannya. Meskipun demikian, lakin fatratuhu intahat alaihi salatu wasalam. Akan tapi masanya sudah selesai. Masa berlakunya sudah selesai, sudah habis alaihi salatu wasalam. Dengan apa habisnya? Dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasalam. Fa law ittaba'tumuhu ba'da bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasalam la dolaltum. Seandainya kalian mengikutinya setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam, sungguh kalian tersesat. Na'udzubillah dari mengikuti ritual-ritual yang diadakan oleh umat selain Islam, siapapun umatnya, Nasrani kah, Yahudi kah, ataupun umat-umat yang lainnya, yang dua itu adalah dikatakan mereka ada sebagai ahlul kitab karena bersumberkan dengan kitab, tapi sudah selesai, tidak boleh mengikuti acara mereka. Tidak boleh mengucapkan selamat atas mereka, karena mereka bukanlah orang yang patut untuk diucapkan selamat. Bagaimana untuk dikatakan mereka selamat? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan mereka di banyak ayat bahwasanya mereka adalah bukan termasuk golongan yang selamat. Subhanallah. Yadilluna wahum muttabi'una rasulan. Mereka dianggap sesat. Bagaimana kok mereka dianggap sesat padahal mereka mengikuti rasul? Ini seandainya masih murni ya. Masih murni. Tidak ada perubahan. Masih sesuai dengan ajaran Nabi Musa yang asli, Nabi Isa yang asli. Seandainya masih ada, maka dikatakan yudilun, sesat. Yadilun. Na'am, kata Syekh Shalih Fauzan. Betul. Iya. Lianna hadar rasul. Lianna hadar rasulah qadin tahat fatratuhu. Karena rasul ini sudah selesai. Sudah berakhir fatrahnya. Masanya untuk dia diikuti itu sudah selesai. Waja'at fatratu rasuli rasulin akhar wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan datang masa rasul berikutnya. Rasul yang terakhir. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang wajib untuk diikuti. Wal insanu yaduru ma'a amrillahi azza wa jalla haitsu makana. Nah, seseorang itu mengikuti. Dia mengikuti perintah Allah dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada. Dia yadur. Dia berporos kepada perintah Allah. Karena dia adalah makhluk Allah. Ciptaan Allah. Mengikuti apa yang Allah tetapkan dan Allah putuskan. Nah, di antara yang Allah tetapkan dan Allah putuskan adalah kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa Allahu azza Fallahu azza wa jalla nasakhu asyara'i'a as-sabiqata bi syari'ati rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah memansuhkan syariat sebelumnya dengan syariatnya Rasulullah, mansukh. Sedangkan syariat Rasulullah sebagai nasikhnya, pemansuhnya. Fayajibul amalu bin nasikh wa la yajuzul amalu bil mansukh. Maka wajib beramal dengan yang memansuhkan, yaitu Islam, dan tidak boleh mengamalkan yang sudah mansukh. Tidak boleh mengamalkan yang sudah mansukh. Yang diamalkan adalah yang memansuhkannya, yang diamalkan syariat yang memansuhkannya. Falau anna wahidan al'an shalla ila baitil maqdis. Misalnya kalau ada seseorang sekarang ini salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Menghadapnya ke Baitul Maqdis. Faqala Baitul Maqdis kiblah. Beralasan Baitul Maqdis juga kiblat. Wal Ka'bah wa kulluha masajid. Baitul Maqdis, Ka'bah, semuanya itu adalah masjid. Fa innana naqulu lahu salatuka hadhihi batilatun la tasih. Salatmu ini batal, tidak sah. Lianna istiqbala Baitul Maqdis nusikha. Karena salat menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Masjid Aqsa, itu sudah mansukh. Wa umirta bistiqbalil Ka'bah. Kamu diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Ini yang paling enak kita memahaminya. Yang wajib adalah menghadap ke Ka'bah. Yang ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa sudah mansukh. Nah, agama juga demikian. Agama Nasrani, agama Yahudi sudah mansukh. Yang wajib untuk diikuti adalah agama Islam. Fa'alaika an taduru ma'a amrillah. Maka wajib bagimu mengikuti keputusan Allah, yaitu berporos ke perintah Allah. Wala tadur ma'a hawak. Engkau jangan mengikuti hawa nafsumu. Fa inna syai'a idza nusikha la yajuzul amalu bihi. Karena sesuatu yang sudah mansukh tidak boleh diamalkan. Wa kadzalika baqiyatud din fala yajuzu li ahadin an yaqula ana a'malu bit tawrah. Demikian juga perkara agama yang lainnya. Tidak boleh seseorang mengatakan aku mengamalkan Taurat. Kok kamu amalkan ini? Iya, ini ada di dalam Taurat. Loh, kamu Muslim? Iya, saya Muslim. Tapi ini kan kitab suci juga. Ada dalam Taurat ini. Ma'ana Taurat nusikhat. Karena Taurat sudah dimansuhkan. Sudah mansuh. Waqad hurifat, apalagi sudah direvisi oleh mereka. Dirubah-rubah, hurifat. Sudah ditahrif, diselewengkan. Lakin lau kudiro. Jadi ini, pertama sudah mansuk, yang kedua sudah diselewengkan. Seandainya ada annahu laisa fiha tahrif, dijumpai ada Taurat, tidak ada penyelewengan padanya. Tidak ada tahrif. Fala ta yajuzul amalu biha, tidak boleh mengamalkannya. Kenapa? Li'annaha mansukhatun. Mansukh sudah. Sudah mansukh. Fattauratu imma muharrafatun wa imma mansukhatun. Karena Taurat yang ada antara dia itu adalah memang sudah diselewengkan dari aslinya, atau dia mansukh seandainya ada. Fala yajuzul amalu biha wa kadzalikal Injil. Tidak boleh mengamalkan Taurat tersebut. Injil juga demikian. Imma muharrafun wa imma mansukhun. Bahkan tiap ada konferensi mereka rubah, mereka revisi isi daripada perjanjian maupun lama maupun baru. Walam yabqa illal amalu bil Qur'an alladzi ja'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak tersisa kecuali hanya mengamalkan Al-Qur'an yang Nabi Muhammad datang dengannya. Waddinu lillah. Karena agama ini milik Allah. Wa ma huwa bil ahwa wa syahawati wa raghabat. Agama ini tidak berdasarkan hawa nafsu, syahwat, dan keinginan, kemauan. Tidak. Na'am lau kana Musa hayyan wa huwa afdalu anbiya bani Israel. wa huwa kalimullah law kana hayyan waqta bi sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma wasi'ahu illa ittiba'ur rasul. Betul, seandainya itu Nabi Musa itu masih hidup, dia adalah nabi Bani Israel paling afdol. Dia adalah kalimullah, Allah berbicara langsung dengannya. Meskipun dia masih hidup di waktu, seandainya dia masih hidup di waktu Nabi Muhammad diutus, tidak boleh baginya kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yabqa ala syariati, tidak boleh dia tetap mengikuti syariatnya. Makanya nanti turunnya Nabi Isa, dia akan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di annaha nusikhat wa intahat, karena syariat Nabi Musa sudah mansukh, sudah selesai, sudah habis masa berlakunya. Wal amru lillah jalla wa ala yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkannya. Dan umul kitab ada di sisinya. Faqala Umar raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, hadha huwal wajib. Maka Umar pun menjawab, aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku, inilah yang wajib. Anal insan idza tabayyana lahul haqqu alla yujadil fih wa la yumatil. Seseorang kalau al-haq itu sudah nampak baginya, tidak boleh dia mengelak lagi. Tidak boleh dia jidal, mendebar, beralasan, mengulur-ngulur. Wajib segera diterima. Fahada Umar radhiyallahu anhu. Ini Umar sebagai contoh. Kana yaduru ma'al haq. Beliau mengikuti al-haq. Fahuwa dhanna anna hadihil waraqata minat taurat fiha haqun. Fa'ajabathu. Dia mengira lembaran Taurat tersebut ada benarnya, mengira sehingga dia tertarik dengannya. Walakin lamma bayyana lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam hadzal bayan iqtana. Tapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepadanya dengan penjelasan ini, dengan keterangan ini, dia langsung puas, langsung menerima. Faqala raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Hadza huwal wajib. Nah, seperti ini wajibnya. Datang al-haq langsung al-haq tersebut diterima. Annal insan idza tabayyana lahul haq yajibu alaihi al-mubadaratu ila qabulihi. Nah, ketika al-haq jelas baginya, maka wajib untuk dia segera menerimanya. Fa inna ta'akhura an qabulihi fa hariyun an yazik. Menunda-nunda dari menerimanya itu adalah dikhawatirkan dia tersesat. Akan berpotensi menyebabkan dia itu yazik, menyimpang. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami bolak-balik hati mereka dan penglihatan mereka seakan-akan belum pernah beriman dari awalnya. Awalnya sudah beriman. Ditunda-tunda mereka mengikuti al-haq. Beralasan ini dan itu. Kami biarkan mereka dalam kesesatan mereka, bingung. Fahada fihi butlanu ittiba'i ghairil Qur'an minal kutubi as-sabiqati li anha mansukhatun bil Qur'an. Ini menunjukkan batilnya mengikuti kitab-kitab yang lain selain daripada Al-Qur'an. Ya, kita beriman bahwasanya kitab yang diturunkan oleh Allah ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Itu adalah kitab as-samawiyah istilahnya. Kita beriman itu adalah kitab suci. Tapi tidak boleh diamalkan kecuali Al-Qur'an, karena dia sudah mansukh kitab-kitab tersebut dengan Al-Qur'an. Di annaha mansukhatun bil Qur'an. Dengan ini selesai bab wujub al-istighna bi mutaba'atihi an kulli ma siwa, naktafi bi hadzal qadar. Al-afu minkum jika terdapat banyak kekeliruan dan kesalahan dan kesalahpahaman.